Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhahirahu ala ad-dini kullihi. Wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazida thumma amma ba'd. قال الإمام عبد الرحمن قال الإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المواهب الربانية وقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقل ربي زدني علما فالعلم أجل الأشياء وبه tu'rafu jami'ul asya' fasu'aluhu wa su'al az-ziyada minhu min afdal ma sa'ala as-sa'ilun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi namanya Muhammad ibnu Abdullah al-Hashimi al-Qurasi, siapa nabi, nama Nabi Muhammad? Endak ya Rafa, siapa nama Nabi Muhammad? Ini harus diketahui, bahkan wajib. Tidak mengetahuinya berdosa. Karena nanti akan ditanya kita di hari kemudian, man nabiyuk, siapa nabimu? Kalau kita tidak tahu, kita jawab apa kira-kira? Hah? Nabi kita, namanya harus kita tahu siapa. Siapa namanya Tio? Nama Nabi kita? Hat. Hati. Siapa ya? Nam, Faiz. Siapa ya Faiz? diangkat suaranya Faiz yang siapa? Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad ibnu Abdullah itu nama nabi kita. Muhammad ibnu Abdullah kita biasa panggil Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dari Bani Hashim, karena itu dikatakan beliau Hashim, dan beliau dari suku Quraisy. Wal Quraisy min al Arab. Sehingga itu beliau pula dikatakan Al-Qurashi. Jadi Muhammad ibn Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi. Al-Qurashi. Siapa ya? Naam. Salman. Muhammad ibn Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi. Qaf Ra Shin. Al-Qurashi. Kan kita menghafal surah apa? Li'ilafi. Apa? Apa sambungannya? Li'ilafi apa? Musa? Li'ilafi Quraisy. Ya. Quraisy. Biasa kita sebutkan Al-Qurashi. Taib. Harus kita tahu namanya, nanti kalau ditanya enggak tahu namanya, siapa nabi, nama nabimu? Siapa ya? Nantinya siapa yang tidak bisa menyebut nama nabi di hari atau di padang di alam barzakh sana, di alam kubur sana, dia hanyalah orang-orang yang bukan mukmin, selain mukmin. Adapun mukmin, dia akan menjawab, nabi saya adalah Muhammad ibnu Abdullah. Adapun yang bukan mukmin tidak bisa menjawab. Dia akan mengatakan ha ha. Dan ketika dia menyebut ha ha, bersamaan dengan itu pukulan malaikat dengan apa? Dengan palu untuk memukulnya sehingga berantakan tulang belulangnya. Tanya siapa Rabbmu? Dia mengatakan ha ha, pukul. Siapa nabimu? Ha ha, pukul lagi. Apa agamamu? Ha ha, pukul lagi. Demikian dalam hadis. Dia tidak bisa menjawab. Kalau seorang muslim muttabi', dia akan menjawab, nabi saya adalah Muhammad. Siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa nabimu? Muhammad ibn Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Naam, kita kembali. Allah berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul, dan katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Dalam surat Taha ayat yang ke-114. Berkata beliau rahimahullah, fal ilmu ajallu al-asya. Ilmu itu merupakan setinggi-tinggi atau perkara yang paling tinggi. Atau setinggi-tinggi perkara. Dan dengan ilmu tersebut, wabihi tu'rafu jami'ul asya. Dan dengan ilmu diketahui seluruh perkara. Karena itu Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Maka mulialah Adam alaihissalam di kehadapan malaikat dan hamba-hamba Allah yang lain. Sehingga siapa yang mendapatkan ilmu, dia akan ditinggikan derajatnya karena dia telah meraih yang paling tinggi dari perkara-perkara yang paling tinggi atau setinggi-tinggi perkara. Dia telah meraih yang tidak ada lagi di atasnya, puncak perkara, yaitu ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diajarkan untuk meminta suatu yang utama tersebut, yaitu ilmu. Karena tidak ada lagi yang utama selain daripada ilmu, maka beliau pun disuruh untuk meminta ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada yang utama dari selain ilmu, beliau akan meminta yang utama tersebut dengan bimbingan Allah. Tetapi tidak ada lagi yang utama selain daripada ilmu. Maka Allah pun membimbing beliau untuk meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Rabbi zidni ilma. Mintalah, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala membukakan semua perkara bagi hamba-hambanya dari perkara-perkara yang boleh diketahui oleh hambanya. Allah membukakan ilmu kepada hamba-hambanya, kepada semua perkara, perkara yang boleh untuk diketahui oleh hambanya. Sampai pun ilmu dunia, atau sampai pun dunia, diketahui dengan ilmu. Sampai pun masalah-masalah dunia diketahui dengan ilmu. Dengan demikian, kita yang menuntut ilmu berarti Allah pilih dari hamba-hambanya yang lain kepada satu yang lebih utama, atau untuk satu yang lebih utama, yaitu agar kita mengetahui ilmu. Wa ajallul ulum wa ashrafuha, dan setinggi-tinggi ilmu dan paling mulianya adalah ulumuddin atau ilmuddin, adalah ilmu agama, adalah ilmu agama. Karena itu, segala penyebutan ilmu dalam Al-Quran, dalam hadis, diinginkan dan ditempatkan pertama kali ilmu agama. Semua nas, demikian semua nas Al-Quran dan sunnah dan hadis, diinginkan dengannya ilmu agama. Dan juga karenanya, ketika kita dipilih oleh Allah mempelajari ilmu agama, itu artinya Allah menginginkan kita mulia. Menginginkan kita mulia dan mendapatkan keutamaan. Menginginkan kita mulia dan mendapatkan keutamaan. Bahkan siapa yang tidak dipilih oleh Allah, tidak dipilih oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama, itu berarti dia tidak dipilih untuk mendapatkan kemuliaan. May yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din. Dalam hadis disebutkan, siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan dia, fahamkan dia terhadap agama. Dan siapa yang Allah tidak menginginkan kebaikan, tidak diajarkan kepadanya agama, dan tidak difahamkan padanya agama. Ketika kita dipilih oleh Allah, berarti Allah menginginkan kebaikan pada kita. Menginginkan keutamaan pada kita. Belajar agamanya. Siapa yang tidak dipilih oleh Allah, dialah orang merugi. Dan Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia memalingkan dari jalan yang benar kepada siapa yang dia kehendaki. Maka penuntut ilmu agama semestinya dia bersyukur dan bangga. Ternyata mempelajari agama adalah pilihan Allah untuknya. Dan adalah keinginan Allah kepadanya untuk baik. Dengan keterangan ini, maka kenapa kita tadi mendengarkan Rasulullah pun dibimbing untuk meminta apa? Ilmu. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rasulullah dibimbing untuk meminta sesuatu yang lebih utama. Tidak ada lagi yang lebih utama kecuali perkara tersebut, yaitu ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangsa ummi. Dari bangsa ummi, yaitu bangsa yang tidak memiliki pengetahuan membaca dan tidak bisa menulis, atau tidak memiliki pengetahuan membaca dan menulis. Tetapi kemudian, karena Allah memberikan ilmu kepada beliau, maka terbukalah pada beliau berbagai macam ilmu, yang tentunya ilmu tersebut tidak lain adalah ilmu agama. Dan dengan ilmu itu, beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun yang tidak mengetahui ilmu, maka dia pastinya tidak akan mengerti, dan pastinya dia tidak akan mengetahui perkara atau beberapa perkara atau semua perkara, karena dia tidak memiliki ilmu terhadap perkara tersebut. Kita contohkan semisal sholat. Kalau orang tidak tahu bagaimana sholat, dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Seorang tidak mengerti sholat, bagaimana dia bisa sholat dengan baik dan benar? Maka agar kita bisa menunaikan sholat dengan baik dan benar, kita mesti apa? Mengetahui ilmunya. Bagaimana cara sholat baik dan benar. Demikian pada semua perkara. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, fasu'aluhu wa su'alu ziyada minhu min afdhali ma sa'ala sa'ilun. Dan permintaan beliau terhadap ilmu, dan permintaan beliau agar ditambahkan padanya ilmu, permintaan beliau kepada ilmu dan agar ditambahkan ilmu tersebut, dari sebaik-baik, seutama-utama apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada Allah. Permintaan beliau kepada Allah ilmu dan ditambahkan ilmu adalah sebaik-baik permintaan, seutama-utama permintaan yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. agar kita ditambahkan ilmu. Karenanya tadi dikatakan kalau ada yang lebih baik, tentunya Nabi akan berdoa dengan yang lebih baik tersebut. Masa Nabinya berdoa dengan apa yang tidak baik? Tapi tidak ada lagi yang paling baik kecuali ilmu. Maka Nabi pun meminta agar ditambahkan ilmu. Jadi camkanlah ini, saudaraku sekalian yang kami cintai dan anak-anakku para penuntut ilmu, bahwa dengan ilmu seorang pertama Allah inginkan naiknya derajatnya. Kemudian dengan ilmu menunjukkan Allah memilih dia. Memilih dia. Mungkin bisa kita katakan, kita yang duduk bermajlis ilmu agama dengan orang yang tidak bermajlis agama, maka kita katakan orang yang bermajlis ilmu agama, mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan orang yang tidak bermajlis ilmu itu tidak dipilih oleh Allah. Jangankan mereka yang tidak bermajlis ilmu, yang bermajlis ilmu dengan ilmu dunia dibanding dengan bermajlis ilmu dengan ilmu agama, maka ilmu agama inilah yang dipilih oleh Allah dengan kebaikan daripada mereka yang bermajlis ilmu dengan ilmu dunia. Jangankan mereka yang tidak bermajlis ilmu, mereka saja yang bermajlis ilmu dunia tidak lebih baik dan tidak lebih utama dengan mereka yang bermajlis ilmu agama. Karena mereka yang bermajlis ilmu agama itulah yang diinginkan oleh Allah keutamaan dan kebaikan untuk mereka. Seperti yang telah kita dengarkan dari hadis, may yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah fahamkan dia, Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadanya ilmu agama. Tentunya pemahaman hadis tersebut, siapa yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, tidak akan diajarkan ilmu agama. Jadi jangan bangga kalau tidak mengerti ilmu agama. Jangan merasa hebat kalau tidak mengerti ilmu agama. Bahkan sebaliknya, Anda seharusnya atau kita seharusnya bersedih. Kok saya tidak belajar agama? Kok saya tidak mengerti ilmu agama? Bukan bangga, bukan merasa hebat, bukan merasa besar dengan ilmu dunianya. Tidak akan ternilai seorang dengan ilmu dunianya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ilmu dunia yang bermanfaat, ilmu dunia yang bermanfaat itu adalah dari min furudil kifayat, dari suatu yang memberikan na'am manfaat dari furud al-kifayat atau kewajiban-kewajiban kifayah. Namun, dibanding dengan ilmu agama, tentunya tidak bisa mengalahkan ilmu agama. Karena ilmu agama merupakan ilmu dari kewajiban aini. Kewajiban apa? Aini. Tentunya dengan keterangan tadi, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita untuk belajar ilmu agama, mengangkat derajat kita tentunya. Kita bukan berbangga dengan berbangga menyombongkan diri, bukan. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Sehingga kita dibedakan dan dipisahkan dari mereka yang tidak mengerti agama. Mungkin ada di antara kita anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, ataupun mungkin kita semuanya, dia merasa ilmu agama ini menyibukkan. Ilmu agama ini menyibukkan dan tidak ada akhirnya. Karena ilmu-ilmu dunia ada masa akhirnya. Ilmu agama tidak ada akhirnya. Sampai pun wafat masih tetap, seandainya wafat bisa menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama. Tetapi tidak mungkin tentunya. Tidak ada akhirnya. Sehingga demikian mereka berpandangan. Namun mulianya perkara sesuai dengan kadar. Perkara tersebut. Mulianya perkara dengan sesuai dengan kadar perkara tersebut. Kalau dengan perkara ini dia semakin beribadah kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, maka dia telah mencapai tujuan dan maksud penciptaannya, dan itulah yang paling utama. Dia telah mencapai maksud dan tujuan penciptaannya, dan itulah yang paling utama, yaitu dia beribadah sepenuhnya kepada Allah. Dia beribadah sepenuhnya kepada Allah. Ada enggak kira-kira tujuan yang lebih utama daripada itu? Ada enggak tujuan yang lebih utama dari ibadah? Tidak ada, anak-anak. Tidak ada. Kita di dunia ini bukan disuruh untuk berburu dunia. Bukan disuruh, bukan diperintah untuk menumpuk harta dunia. Kita juga tidak diperintahkan untuk memperbanyak daripada perbendaharaan dunia, harta, kedudukan. Bahkan kita tidak diperintahkan untuk memiliki wilayah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah. Maka tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Sehingga siapa yang semakin beribadah kepada Allah, semakin taat, berarti dia telah mencapai tujuannya. Siapa yang beribadah sepenuhnya kepada Allah, berarti dia telah mencapai tujuannya. Dan beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya, dan hanya mengibadai dia saja, tidak yang lainnya, tentunya dapat diraih dengan ilmu. Dapat diraih dengan ilmu. Ilmu agama. Seorang bertambah ilmu dunianya, ada di antara mereka bertambah ilmu dunianya bukan bertambah takut kepada Allah. Bertambah sombong, angkuh. Bahkan dia membuat statement-statement yang menyelisihi, bahkan menentang syariat Allah. Berbeda dengan orang semakin dalam ilmunya, semakin tunduk, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ilmu agama. Jadi mengertilah kadar ilmu agama anak-anakku sekalian. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karenanya tadi dikatakan permintaan beliau kepada Allah. Permintaan beliau kepada Allah meminta ilmu. Dan meminta ditambahkan ilmu adalah seutama-utama permintaan yang dipanjatkan kepada Allah oleh hamba-hambanya yang meminta. Tidak ada yang paling utama. Karenanya pula kita meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu agama dengan apa yang aku sudah ketahui sebelumnya. Tambahkan dan berikanlah saya pemahaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Dan di sana ada tambahan doa tersebut. Warizqan thayyiba, dan kalau engkau memberikan rezeki, berikanlah rezeki yang baik. Wa qalban khashi'a, dan kalbu yang takut tunduk kepadamu. Demikian. Inilah permintaan yang terbaik kepada Allah yang seharusnya kita meminta. Karena nabinya saja meminta. Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta, maka kita pun meminta. Rabbi zidni ilma. Jangan kita tertipu dengan syaitan. Wih, orang kalau belajar ini ya, dia nanti dapat kerja, nanti dari kerja dia dapat uang, dia bisa beli ini, bisa beli itu, nanti dia jadi orang kaya, setelah dia kaya nanti dia akan menjadi orang penting, dan seterusnya. Tetapi orang yang engkau banggakan itu, wahai anakku, wahai saudaraku, adalah orang yang belum tentu selamat akhiratnya. Dan bisa jadi dia adalah orang yang bangkrut di dunianya. Apa yang perlu dibanggakan kepadanya? Seandainya orang itu mengerti ilmu agama dan disuruh untuk memilih, dia akan memilih ilmu agama, dia akan meninggalkan yang lainnya karena dia tidak mengerti. Jangan kalian ditipu oleh syaitan sehingga melihat suatu dari ilmu agama lebih baik, lebih menguntungkan. Itu adalah tipu daya syaitan, tipu daya iblis. Bukankah Adam alaihissalam juga telah ditipu oleh iblis ketika dilarang untuk memakan pohon atau buah di surga, tetapi kemudian iblis menipunya, dan kemudian karenanya Adam dan ibu kita Hawa dikeluarkan dari apa? Surga. Itu kan berkat itu karena tipuan. Maka jangan engkau tertipu lagi dengan iblis ataupun bala tentaranya syaitan yang sama dengan dia menipu bapak kita Adam dan ibu kita Hawa. Sudah jelas-jelas di surga. Kemudian karena ditipu akhirnya dikeluarkan di mana? Dikeluarkan dari surga ke dunia. Kita mendapatkan ilmu agama sudah jelas-jelas untung. Kita ingin yang lainnya. Kita nastabdil, kita mengganti billadhi wa khair, dengan apa yang itu baik, dengan al-adna, dengan suatu yang yang rendah. Maka bersyukurlah. Satu yang harus ada pada kita, bersyukurlah. Banyak bersyukur kepada Allah. Kita dipilih oleh Allah dengan ilmu agama. Ini pilihan yang tidak remeh dan tidak ringan, tetapi pilihan yang mulia dari Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan Allah mengokohkan kita di dalam berjalan di atas menuntut ilmu agama, menjadikan kita orang yang selalu senantiasa menuntut ilmu agama sampai kita wafat, dan dijadikan kita orang-orang yang mengikuti pendahulu kita yang soleh dari para ulama kita as-solihin, yang mereka meminta agar dihidupkan di atas mempelajari ilmu agama dan dimatikan dalam keadaan mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan pun kita dapat meraihnya. Kalaupun kita diberikan usia yang sedikit dengan menuntut ilmu agama, maka kita beruntung. Demikian lagi kalau kita diberikan usia yang agak panjang dengan menuntut ilmu agama, kita akan beruntung. Tetapi usia yang pendek tidak menuntut ilmu agama akan merugi. Lebih-lebih lagi usia yang panjang tidak mengerti ilmu agama, lebih rugi lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan keistiqomahan dan mengokohkan kita di dalam agamanya, dan terus-menerus belajar ilmu agama, tidak bosan, tidak capek, tidak letih, tidak lelah, sampai memutih rambut kita, jenggot kita pun pula memutih, sampai kemudian berkeriput kulit kita, dan pada akhirnya kita dibawa ke liang lahat dalam keadaan akhir perkara kita, kita adalah orang yang belajar ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.